diutusnya seorang rasul di akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, dan sekelompok jin yang mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, mereka pun menyatakan keislamannya. Lalu mereka kembali kepada kaumnya menjadi para da'i yang mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam beribadah kepadanya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, sebagaimana biasa, salah seorang ikhwan menyetor hafalannya. Kalau tidak salah pekan lalu, ada yang menjanjikan. Fadhal. Barakallahu fiik. Pekan berikutnya jahit. Insyaallah. Harus pakai mikrofon. Enggak kedengaran kalau pakai mikrofon. Berkata Al-Allamah Ali bin Ali bin Muhammad bin Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah taala, pada bait yang ke-26 kata beliau rahimahullah taala, "Thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ila al-islam." Thumma da'a, kemudian beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah fi arba'il a'wami, pada 4 tahun. Maksudnya pada 4 tahun, yakni pada tahun yang keempat. Pada tahun yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya secara sir, secara rahasia, selama 3 tahun lamanya. Memasuki tahun yang keempat, maka beliau pun memulai dakwahnya dengan jahriyah, secara terang-terangan, di hadapan khalayak, di hadapan kaum Quraisy, bil amri jahratan ila al-islami, yaitu untuk menjalankan perintah dalam mendakwahkan secara terang-terangan menuju Islam. Dari sini kita mengetahui bahwa ada dua fase dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Fase yang pertama yaitu dakwah sirriyah, secara rahasia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang per orang, individu per individu, mendatangi satu persatu, mulai dari kerabatnya, para sahabatnya, para mawalinya, satu persatu menerima Islam, menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlangsung selama 3 tahun. Ketika memasuki tahun yang keempat, maka beliau pun berdakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dalam surah Asy-Syu'ara. Maka setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tampil secara terang-terangan berdakwah di hadapan kaumnya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, ketika diturunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanggil kaum Quraisy sehingga mereka pun berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wa khassa. Yang dimaksud amma wa khassa yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka secara umum, lalu kemudian menyebut mereka dengan menyebutkan kabilah-kabilah yang lebih khusus lagi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Syams, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ini semua adalah kerabat beliau, semuanya dari kaum Quraisy. Karena notabene yang tinggal di Makkah mereka dari suku Quraisy. Mereka adalah bagian dari kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil mereka, mengajak mereka kepada tauhidullah. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Hashim, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, anqidhi nafsak minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak memiliki kalian sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aku tidak mampu menyelamatkan kalian. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian dari Allah. Apabila Allah azza wa jalla menetapkan kepada kalian bahwa kalian disiksa. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Hanya saja kalian terhadap aku memiliki hubungan kerabat dan saya akan terus menyambungnya, menyambung hubungan kekerabatan dengan kalian. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwahnya secara terang-terangan setelah turunnya firman Allah azza wa jalla ini, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Dan kerabat-kerabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk Makkah. Mereka suku Quraisy. Maka semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, ketika turun firman Allah azza wa jalla, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sa'ida Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala as-Safa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa. Bukit Safa ma'ruf tempat kaum muslimin melakukan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa memanggil mereka kaum Quraisy. Lalu beliau mengatakan, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Ini nama-nama kabilah. Bani Fihr, Bani Adi dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya bagian dari kaum Quraisy. Hatta ijtama'u, hingga mereka berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berada di atas bukit Safa. Faja'al ar-rajul idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Hingga seseorang apabila dia tidak mampu keluar memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengutus seseorang sebagai perwakilan untuk melihat apa yang diinginkan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Datang pula Abu Lahab dan orang-orang Quraisy secara umum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kaum Quraisy, ara'aitakum law akhbartukum anna khairan bil wali turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Bagaimana menurut kalian apabila aku memberitakan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang ada di lembah sana di mana mereka akan menyerang kalian, mereka akan memerangi kalian, apakah kalian membenarkan apa yang aku ucapkan? Apakah kalian akan membenarkan apa yang aku ucapkan? Ini awal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menguji mereka. Apakah mereka meragukan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sehingga beliau bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian apabila aku yang memberitakan ada pasukan di lembah sana, pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian, apakah kalian membenarkan ucapanku? Mereka menjawab, na'am, iya. Artinya, kami membenarkan. Ma jarrabna alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal di zaman beliau sebelum diangkat sebagai rasul sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya, masyhur di kalangan Arab, dan itu merupakan akhlak yang mulia, as-sidq, kejujuran, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Dan ini menunjukkan tercelanya kadzib, tanda-tanda orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul dusta, yang paling nampak dari mereka adalah kadzib, kedustaan. Oleh karena itu mereka mengaku bahwa mereka adalah Rasul, mereka adalah Nabi, al-kadzib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kejujurannya. Maka ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sifat as-sidq, sifat kejujuran yang merupakan sifat yang mulia. Jangan sekali-kali berdusta. Jangan membiasakan diri menjadi seorang yang suka berdusta, membicarakan seorang dengan penuh kedustaan, menisbatkan satu berita kepada seorang dengan penuh kedustaan, Akhirnya dia, karena begitu sering dia menukil dengan kedustaan, dia pun dianggap sebagai seorang pendusta besar, kadzdzab. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Fama zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Hendaknya kalian senantiasa jujur. Kejujuran itu akan membawa seorang hamba kepada ketaatan. Ketaatan itu akan membawa seorang hamba kepada al-jannah. Ketika seorang itu jujur dan senantiasa menjaga kejujurannya hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan membawa seseorang kepada perbuatan kejahatan, kefajiran. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan sifat fajir itu akan membawa seorang kepada neraka wal iyadz billah. Fama zala ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yutaba 'indallahi kadzdzaban. Seseorang berdusta dan membiasakan diri berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta besar. Seorang yang membiasakan diri berdusta, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika dia jujur tidak diterima kejujurannya. Tidak diterima kejujurannya karena seringnya dia berdusta. Oleh karena itu, seorang perawi kadzdzab, pendusta besar, walaupun dia meriwayatkan hadis yang benar itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja hadisnya dihukumi dusta, maudhu'. Tetap saja ditolak. Tidak terangkat. Tidak dikuatkan oleh adanya pendukung-pendukung riwayat yang lain. Dusta-dusta. Tanda kemunafikan. Allahul musta'an. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kejujurannya. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau mengalami cobaan dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin para sahabat, disebabkan karena beliau tertinggal tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jujur. Beliau terus terang. Tidak berdusta seperti berdustanya orang-orang munafikin yang berusaha mencari udzur. Maka beliau pun dihajar, diboikot. Namun hasilnya manis. Hasilnya adalah kenikmatan. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji mereka, menerima taubat mereka. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, as-sidqu najah. Kejujuran itu adalah keselamatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila aku memberitakan pada kalian bahwa di lembah sana ada pasukan berkuda yang datang untuk menyerang kalian, apakah kalian membenarkan apa yang aku beritakan? Kata mereka, iya. Kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta. Kami ketahui darimu kejujuran. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang pedih. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka adanya hari akhirat. Mengingatkan mereka kepada Allah. Mengingatkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk bertauhid. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, apa komentar Abu Lahab yang dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, tabban laka sa'ir al-yawm. Tabban laka sa'ir al-yawm. Tabban, tabban itu artinya khusran, rugi. Atau kebinasaan, al-khusran atau al-halak. Tabban laka, ini ucapan celaan, cercaan kepada seorang. Tabban laka, maksudnya kerugian bagimu, kebinasaan bagimu di hari ini. Alihada jama'atana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka mereka pun enggan untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang menjadi provokatornya ketika itu. Fanazalat maka turunlah firman Allah azza wa jalla, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Surah Al-Masad ini menjelaskan tentang keadaan Abu Lahab, bahwa dia tidak akan beriman. Padahal itu di awal-awal Islam turun surah ini. Tabbat yada, celaka Abu Lahab. Rugi kedua tangan, binasa kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan rugi dia, celaka dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat apa yang dia kumpulkan dari harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran, dia akan dimasukkan ke dalam nar, ke dalam neraka jahannam. Allahu azza wa jal. Maha mengetahui bahwa Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Dia tidak akan beriman. Jadi sejak awal dia menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun surah ini, menjelaskan bahwa Abu Lahab binasa. Abu Lahab mengalami kerugian. Bahkan bukan hanya dia saja, istrinya juga ikut-ikutan. Istrinya ikut-ikutan mengikuti kejelekan suaminya Abu Lahab. Maka disebut pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar. Berbeda penafsiran para ulama dalam menjelaskan ayat ini. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini bahwa istri dari Abu Lahab ini mengambil kayu bakar yang berduri untuk diletakkan di tempat berlalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencelakai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Padahal sebelumnya mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur. Namun setelah Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada mereka beliau adalah seorang nadhir, utusan Allah yang memberi peringatan kepada mereka akan azab apabila mereka tidak beriman, maka serta-merta Abu Lahab dan yang bersamanya menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Hakim dan Al-Bazzar, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Musa bin Talha. Kata beliau, Aqil bin Abi Talib telah memberitakan kepadaku, dia mengatakan, ja'at Quraishun ila Abi Talib faqalu, kaum Quraish mereka mendatangi Abu Talib. Karena Abu Talib sebagaimana kita ketahui yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya kakeknya Abdul Muttalib, maka dipelihara hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa. Maka mereka pun mendatangi Abu Talib. Mereka mengatakan, inna ibna akhika yu'dhina fi nadina wa fi majlisina. Sesungguhnya anak saudaramu ini, yakni keponakanmu ini, Rasulullah, telah menyakiti kami di majelis-majelis kami, di tempat-tempat pertemuan kami. Fanhahu an idza'ina. Tolong larang dia dari menyakiti kami. Jadi mereka merasa sakit dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengeluhkan itu kepada Abu Talib, pamannya. Faqala li ya Aqil, ayti Muhammadan. Maka Abu Talib mengatakan kepadaku, kepada Aqil, anaknya, wahai Aqil, datangi Muhammad. Fantalaqtu ilaihi fa akhrajtuhu min kibsin. Maka aku pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengeluarkannya dari kibs. Kibs yakni rumah kecil. Faja'a fi dhuhri min shiddatil har. Lalu datanglah beliau di waktu zuhur, di terik matahari. Faja'ala yatlubul fai'a yamshi fihi min shiddati harrir ramda. Fa'atainahu. Maka beliau pun mencari tempat berlindung untuk berjalan, tempat bernaung, disebabkan karena panasnya kerikil di siang hari itu. Beliau mencari tempat-tempat untuk berjalan yang ada naungannya, ada tempat untuk berlindungnya. Fa'atainahum. Akhirnya kami pun mendatangi mereka. Maka Abu Talib mengatakan, Inna bani ammika za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa fi majlisihim. Fantahi an dhalik. Kata Abu Talib, sesungguhnya anak-anak pamanmu, yakni kerabat-kerabatmu, sepupumu, mereka menyangka bahwa engkau telah menyakiti mereka di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka. Berhentilah engkau dari melakukan hal itu. Kata Abu Talib, berhentilah. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhenti dari dakwahnya. Fahallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ila as-sama'. Faqala ma tarawna hadhihi asy-syams? Ma tarawna hadha asy-syams? Qalu na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke arah langit. Lalu kemudian beliau mengatakan, apakah kalian melihat matahari ini? Apakah kalian melihat matahari ini? Mereka mengatakan, iya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana bi aqdar an ad'a dhalika minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana bi aqdar an ad'a dhalika minkum an tush'ilu minha sya'latan." Aku tidak memiliki kemampuan dari kalian untuk mengambil sedikit dari sinar atau dari panas matahari tersebut, sya'lah. Dari panasnya atau dari apa? Kalau api itu diambil sedikit itu, syu'lah, namanya syu'lah. Nah, apakah kalian mampu? Maksudnya, beliau, apabila kalian tidak mampu, maka jangan kalian menghalangi aku dari menyampaikan dakwah ini. Jangan kalian menghalangi aku dari menyampaikan kebenaran ini. Kata Abu Talib setelah mendengarkan itu, kata Abu Talib, ma kadzabana ibnu akhi qad farji'u. Anak saudaraku ini tidak pernah berdusta, kembali kalian saudara. Kembali kalian. Artinya tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhenti. Karena apa yang beliau sampaikan adalah merupakan dakwatu haq, datangnya dari Allah. Dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakan jagat raya ini. Dialah Allah yang menciptakan matahari itu. Dialah yang memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan al-haq. Kalian tidak akan mampu menghalangi dakwah Rasulullah, karena itu adalah dakwatullah, datangnya dari Allah, bukan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Dzahabi, dari Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menerangkan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab, akhbalatil awra ummu Jamil bintu Harbin, maka datanglah al-awra Ummu Jamil bintu Harb. Ini adalah istrinya Abu Lahab. Disebut Al-Awra. Apakah karena memang matanya buta sebelah, ya, sehingga disebut Al-Awra, si picek, Ummu Jamil bintu Harb. Walaha wal walatun wa fi yadiha fihrun, dan di tangannya ada di tangannya sambil dia memegang batu dan dia mengeluarkan suara keras. Jadi orang ini bersuara yang keras gitu. Orangnya keras, jahat, akhlaknya buruk. Kalau bersuara, dia bersuara dengan suara yang keras, melengking, sambil bawa batu. Lalu dia mengatakan, ya, maksudnya dia hendak mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Mudammam, kami tidak menghendakinya. Jadi dia menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan mudammam, bukan Muhammad. Dia sebut mudhammam. Ya. Mudhammam itu artinya orang yang tercela. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy wa la'nahu? Yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad." Tidakkah kalian heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan dariku cercaan kaum Quraisy, laknat mereka. Mereka mencerca mudzammam. Mereka melaknat mudzammam. Saya Muhammad, saya bukan mudzammam. Saya Muhammad. Yang mereka cerca mudzammam. Jadi pada hakikatnya mereka tidak mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Jamil ini, mudhammaman abayna, mudhammam, kami tidak menghendakinya. Wa dinahu qalayna, kami membenci agamanya. Wa amrahu asayna, dan perintahnya kami menyelisihinya. Wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa maahu Abu Bakar. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, Masjidil Haram, bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat datang si picek ini, si Ummu Jamil ini, maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana khauf an tarak. Wahai Rasulullah, si picek itu datang, saya khawatir nanti dia melihat kamu. Berarti kan statusnya kayak dia kayak bibinya gitu kan. Abu Lahab kan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti istri dari pamannya. Hati-hati, datang si perempuan itu, saya khawatir dia melihat kamu. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengkhawatirkan jangan sampai dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebiasaan wanita ini menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha lan tarani, dia tidak akan melihat aku, dia tidak akan melihat aku. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an, berlindung diri. Beliau membaca firman Allah azza wajal, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka kami menjadikan antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman akan kehidupan akhirat ada hijab yang menutupi. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ini, beliau dengan yakin mengatakan, dia tidak akan melihat aku. Fa waqafat ala Abi Bakar wa lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdiri di hadapan Abu Bakar, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di samping Abu Bakar. Dia berdiri di hadapan Abu Bakar, si perempuan ini, dan dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. Wahai Abu Bakar, aku mendapat berita bahwa temanmu itu menyerang aku. Maksudnya mencerca aku, mencaci maki aku, mengucapkan bait-bait syair dalam mencerca aku. Apakah benar? Kata Abu Bakar Siddiq, la, wa rabbi hadzal bait ma hajaki. Tidak, demi Rabb pemilik Baitullah ini, dia tidak menyerang kamu. Fawallat wa hiya taqul, maka dia pun berpaling sambil dia mengatakan, qad alimat Quraisy anni bintu sayyidiha. Telah orang-orang Quraisy mengetahui saya ini adalah putri sayyidnya Quraisy. Wah, dia berbangga dengan sombongnya. Ya, dia menganggap dirinya memiliki darah Ningrat. Dia berbangga dengan itu. Saya ini putrinya sayyidnya Quraisy. Ya, artinya jangan coba-coba melawan, jangan coba-coba menghina saya, jangan coba-coba mencaci maki saya. Nah, dan dia mati dalam keadaan kafirah, sama seperti suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin wa huwa jalisun hazinan. Jadi di awal-awal dakwah itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam cobaan, rintangan dalam dakwah. Cobaan itu datang dari keluarga beliau sendiri, dari pamannya, dari bibinya, dari kerabat-kerabatnya, berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa terganggu, mereka mengeluh dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sabar. Bahkan kadang-kadang beliau disakiti, yang menyebabkan keluar darah dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa ikhwan. Di awal kali beliau berdakwah, beliau bersama dengan segelintir dari kalangan para sahabatnya, berat dakwah itu. Ya. Bisa dibayangkan seorang hidup sendiri, ya, mungkin dia dengan keluarganya yang mukminin di tengah orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang dakwah. Berat. Berat sekali. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Wajib bagi kita mensyukuri nikmat ini, ya kawan. Semoga Allah Azza wa Jal semakin menambah kenikmatan ini. Nah, kata Anas bin Malik, suatu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang duduk bersedih. Bersedih. Qad khudiba bid-dima darabahu ba'du ahli Makkah. Tubuhnya penuh dengan darah. Sebagian penduduk Makkah memukul beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, "Malak, ada apa denganmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ala biha ula wa fa'alu." Mereka memperlakukan aku demikian dan demikian. Bersedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tidak bersedih dengan kondisi seperti ini? Ya. Sampai dipukul, berdarah-darah, bingung mau mengadu kepada siapa? Ya. Para pembesar-pembesar Quraisy semuanya orang-orang kafir. Kalau sekarang ya, seorang mengadu karena dia dipukul sampai berdarah, bisa lapor ke polisi kan? Bisa diadukan ke polisi. Ada yang beri perlindungan. Tapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Berat. Datanglah Jibril ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ada apa denganmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka memperlakukan aku demikian dan demikian." Kata Jibril kepada beliau, "Atuhibbu an uriyaka ayat? Maukah aku perlihatkan kepadamu salah satu tanda yang menunjukkan kebenaran apa yang kau bawa? Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada. Dialah yang mengutusmu sebagai rasul. Maukah aku perlihatkan padamu tanda?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Qala fa nadhara ila syajaratin min wara'il wadi. Maka Jibril melihat kepada sebuah pohon yang ada di balik lembah. Lalu Jibril mengatakan, "Ud'u bitilka syajarah." Coba kamu panggil pohon itu. Panggil dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Pohon itu pun datang berjalan sampai berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pohon itu berjalan sampai berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana berjalannya? Maaf, saya juga enggak lihat ketika itu. Nah, saya tidak menghadirinya. Pengen bertanya kepada Rasulullah juga tidak memungkinkan. Apakah akarnya ikut terangkat? Wallahu a'lam. Yang jelas disebutkan dalam hadis, pohon ini berjalan tamshi sampai pohon ini kemudian berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Murhafal tarji'." Perintahkan lagi kepadanya agar dia kembali ke tempatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kembali ke tempatnya, maka dia pun kembali. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbi, sudah cukup bagiku." Sudah cukup. Sudah tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun berdarah, walaupun dipukuli, walaupun beliau dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah kebenaran. Ini adalah dakwah yang hak. Ini adalah dakwah yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan jagat raya ini. Maka tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya Abu Zinad dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili, dan beliau dahulu adalah seorang yang kafir di masa jahiliyah lalu kemudian masuk Islam. Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara 'aini bi suqi dhil majaz." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua mataku di pasar Dzul Majaz. Ya, salah satu pasar yang dikenal di masa jahiliyah. Namanya pasar Dzul Majaz. Kata para ahli sejarah bahwa ada tiga pasar yang dikenal di masa jahiliyah. Pasar Ukab, pasar Ukab, pasar Majanah, dan Dzul Majaz. Ini yang ada di kota Makkah. Dan biasanya pasar Dzul Majaz ini itu ramai, ya, dibuka pada awal-awal musim haji memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Kata beliau, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua mataku di pasar Dzul Majaz, di mana beliau mengatakan, 'Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu.' Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan meraih kemenangan. Wa yadkhulu fi fijajiha, na'am, wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutasaffiquna mutaqassifuna alaihi. Beliau memasuki lorong-lorong, jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu jalan ke jalan yang lain. Beliau mengajak manusia, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan di tempat tertentu. Beliau yang mendatangi mereka. Beliau yang mendatangi orang-orang Quraisy di jalan-jalan, di lorong-lorong, dinasihati, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan meraih kemenangan. Ketika mereka berkumpul, diajak lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut. Aku tidak melihat seorang pun mengucapkan satu kalimat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam, terus beliau menasihati mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Beliau terus mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadhi'al wajhi. Namun di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada seorang laki-laki yang ahwal, matanya juling tapi wajahnya tampan. Dha qadiratain, dia memiliki dua buntut di rambutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang ini terus mengikuti Rasulullah di belakangnya sambil mengatakan innahu sabi, orang ini mendatangkan ajaran baru, orang ini membawa ajaran baru. Rasulullah berdakwah, dia terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Faqultu, lalu aku bertanya, man hadza, siapa ini yang mengucapkan la ilaha illallah tuflihu? Mereka mengatakan Muhammad ibn Abdullah. Wa huwa yadhkurun nubuwwah, dia menyebut bahwa dia adalah seorang nabi. Lalu aku bertanya lagi, man hadzal ladzi yukadzibuhu? Siapa ini yang mendustakannya? Qalu ammuhu Abu Lahab. Itu pamannya Abu Lahab. Itu pamannya Abu Lahab. Qultu, lalu aku mengatakan innaka, yakni perawi yang meriwayatkan dari Rabi'ah, innaka kunta yawma idzin saghiran. Ya. Aku bertanya kepadanya, waktu itu kamu masih kecil ya? Kata Rabi'ah, la wallahi inni yawma idzin la aqil. Tidak demi Allah, saya ketika itu sudah memahami apa yang terjadi. Saya ketika itu sudah memahami apa yang terjadi. Yani beliau betul-betul melihat ini Rasulullah berdakwah, ini Abu Lahab yang terus menghalangi manusia untuk masuk ke dalam al-Islam. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini sedikit dari gambaran awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ujian, kesulitan. Namun lihat dengan kesabaran Allah azza wajalla memperlihatkan keberhasilan dari dakwah tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bagian dari kenikmatan menjadi kaum muslimin, menjadi hamba yang mengenal Al-Qur'anul Karim, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita menjadi pengikut beliau. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.